Yakobus ni surat, fasal sa. Ye surat nofiak Yakobus. Yak ye ratu ma Yesus nin rasilai ni mangkaryae. Ma Yesus ye nin mangduren bal. Salam bertemu atar monuk maralele Yesus maramin penempen. Soranyar mirkateman. Farlan cungan anteman yadine, kam liangun nyur dal mirsenange. Fali kokok mimi fai londre. Farlan kuncungan anteman nempa milele de desa ratu. Keta bomir mial anteman ane mam tiafal mamim koran. Paka de desa mamim koran mamilele ratu. Nema bomir mial anteman. Ma tomuatar to bise marfasalik mi. Fali mir memori penang lerap. Ma farlan kioman suse ma to mi fai mamio sefarpe. Kam tiak ratu manal andaun ngamone, mpe kita nal berak mi, fali ni dalam ngamone, ma nilolompang bertemu atar monuk. Ma farlan siampayang mam tiak ratu manal andaun ngamone berak mie, kami lele botuan, ma kita dal mirtubun. Fali temu ati mato na lele botuan nane, i farlan lalawar nadol marlala fardol farda. Semua tema farane, kake tenalele fetiketa non risafe mantak nof ratu nin mangdurene. Faliton nalele botuan ratu, mpaketa niandaun tontai nasafe kabain manosene. Soranyar mirkateman, bolokami watan, nempaka de desar mansinang, fali ratu nafdasak milo. Ma berak mimamios kain bal. Kam senang, farlan ratu na fofok mi, mano si matomir sasaf. Fali mangos kayarane, kita nirmomorip to dodo, farlan urufus manam tabar. Nuak maleren fardue langit, mami fanas resi, nuayat ma urun ina play, ma fusa ninam tabar, mpato na ngafililo. Iane farlan mangos kayar, malolone rurus ni safika bain, ma mitrater matlo. Ngamone bertemu atar ma boniral anteman. Fali, farlan boniral anteman lo, kita ratu nal memurib di desar bersir, farma inyoding bertemu atar mar kamis iane. Farlan temu atar santungan anteman manose kabanyat kar, ka keten falak feti ratun temani manuse kabanyat karane. Fali toto muate fenlese manteman al ratu manuse kabanyat kar, ma ito na teman to muate fenlesen bal manuse kabanyat kar. Ma ni botuane to muatar tungan anteman marose kabanyat kar, fali nirmake usiat kar di desar man kete sir, nuayat mardaun lan kabanyat kar. Ma, farlan larat nirmake usiat karane, kita si rose sale. Ma farlan rose sale di desar, kita famudie remat na neraka dalam. Soranyar mirkateman, farlan tomuatar falak fetiratun teman akmi mamiose kabainyat kare, kakete milele sir. Fale safe-safe monuk marangafel makiton rine, iane noflan ratu manamin surga. Ratune manose kabanir ma itkir na langit. Kabanirane ke tarali kursir ma itkir ma to itkir. Nempa ratu ni ngamone berkita ne to terik, ma to far kabanir marali kursirane. Inalkit neluk angkir larat nimpempeang, falit langun yang stut botunar. Iane ratu ning ribatnir. Inose farane, nema bise matlengan to safe-safe monuk mainose. Soranyar mirkateman makwami sakmi, jengar fin ngamone. Mika misnyalik mam jengar, nempa kakete misnyalik mami tanuk mami res. Fali to muate mana res, keta to bise manose kabain ngamonar larat ratu nimpempeang. Mpa mia bas monok meradat yatkar, maka banyatkar. Manuak mamjinga ratu ning ribat nir mainau nadal mirane, ketemif dasak mi. Fali, ngribat nirane ni kuase manalin kit nof nin salar, nema ratu tonukun kit. Mpa, kaketem jengar mutak ratu ning ribat nir, nempa kamio semliarat. Fali farlanto mio semliarat, ia ne mliepusukan bialek mi. Fali to muate mandengar mutak ratu ning ribat nir, nempa tono senlarat, i farlanto muate mantotan bali soun. Lamon tut monuk soun man bali ye, namlufe disarfelan lo. Ratu ning ribat nirane to fenlese masale. Ma ning ribat nirane, ni kuasen bal manalin to muata rof salar, nema ratu ketenukun sir. Mpa to muate made desar man farnyobak fen ngamone ratu ning ribat nirane, manosen larat, keta ratun berkati na safe-safe manose. Tomuate man falak fitin larat monuk agame ni yayatrar, nempa to najake sukan, in lepo sukan bali, ma to uban man larat agame ni yayatrarane. Tomuate man larat botuan agame ni yayatrar, ma nang lerap na ratu soun lur, ia nefetin salan kana kuatkar ma bat somar marawatan. Ma, kana jakei, nema keten larat kabain saryam prenar. Farlan no sefarane, ia ne nafsenange ratu dalam.